الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فضل من رحمنا ورحمكم الله تلنجدكم في المجلس العاشر InsyaAllah ta'ala majlis yang ke-10 kata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah fi adab siyamil wajibati tentang adab-adab puasa yang wajib. Setelah beliau menyampaikan mukaddimah, beliau menyebutkan ikhwani i'lamu anna lisiyami adaban kathuratan la yatimu illa biha wala yakmulu illa bil qiyami biha. Wahai saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya puasa itu memiliki banyak adab-adab memiliki adab-adab puasa yang banyak, yang tidak sempurna, tidak lengkap puasa kecuali dengan menjalankan adab-adab tersebut. Adab-adab yang wajib ditunaikan. Wahia ala qismain, adab-adab yang puasa ini terbagi menjadi dua. Kata beliau, yang pertama adabun wajibatun labudda lissa'imi min mura'atiha wal muhafazati 'alaiha. Adab-adab yang wajib, yang mana setiap muslim, setiap orang yang berpuasa wajib menjaganya, wajib untuk menjalankan adab-adab tersebut. Yang kedua adab mustahabbah, adab-adab yang sunnah. Yang bagi an yura'iha wa yuhafizu 'alaiha, yang dianjurkan sepantasnya untuk diperhatikan, dijaga adab-adab yang sunnah tersebut sebagai penyempurna dari ibadah puasa. Dalam majlis yang ke-10 ini, Asy-Syaikh rahimahullah ingin menyebutkan adab-adab yang wajib. Maka termasuk adab yang wajib yang pertama disebutkan di sini, an yaquma shaimu bima aujaballahu alaihi min al-ibadatil qawliyah wal fi'liyah. Hendaknya seorang yang berpuasa itu tetap menjalankan perkara-perkara yang Allah wajibkan, baik ibadah ucapan ataukah ibadah perbuatan. Wa min ahammiha sholatul mafruḍah, dan yang paling pentingnya menjaga adab sholat fardu, sholat 5 waktu. Allati hiya aqad aul arkanil Islam ba'da syahadatain. Yang mana salat adalah rukun Islam yang paling ditekankan, yang paling penting dari rukun Islam sesudah syahadat. Fatajibu mura'atuha bil muhafazah alaiha, maka wajib untuk dijaga, perhatikan salat 5 waktu tersebut. Wal qiyam bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha, untuk dijalankan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya. Wa yu'addiha fi waqtiha ma'al jama'ati fil masajid, dan juga wajib untuk dijalankan tepat pada waktunya berjamaah bagi laki-laki di masjid. Masalah salat sangat penting. Fa inna dhalika min at-taqwa allati min ajliha syuri'a asyam. Karena hal itu, menjaga salat ini merupakan bagian dari takwa. Yang karena sebab ini disyariatkannya puasa Fafuridu alal ummah, dan diwajibkannya puasa untuk tujuan takwa. Wa idu'atu sholati munafin li taqwa. Sementara menyia-nyiakan sholat ini sangat menafikan ketakwaan. Wa mujibatun lil uqubati, dan mengharuskan dapat siksaan. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surat Maryam ayat 59-60, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahwat. Maka bergantilah generasi sesudah mereka, generasi yang baru datang, generasi yang datang belakangan tersebut, mereka menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan masuk ke dalam lembah di jahannam yang bernama ghay, gara-gara menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwat. Di sini bukan meninggalkan sholat ya, maknanya menyia-nyiakan sholat bukan cuma sekedar meninggalkan, tapi mengakhir-akhirkan, menunda-nunda sampai hampir habis waktunya. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam lembah jahannam yang bernama ghay. Illa man taba wa amana amila salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudzlamuna syai'a, mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Kata Syekh rahimahullahu taala, di antara orang-orang yang berpuasa ada orang yang yatahawanu bi sholatil jamaah, meremehkan salat jamaah. Ya, ma'a wujubiha alaih, padahal dia wajib menjalankannya. Berpuasa tapi enggak mau salat berjamaah. Ya subhanallah, ini termasuk perkara yang memprihatinkan. Barakallahu fikum. Jangankan ya meninggalkan salat wajib, meninggalkan jamaah saja ini termasuk dosa besar. Kalau meninggalkan salat secara keseluruhan atau meninggalkan sholat, menunda-nunda sholat sampai habis waktunya, ini saja para ulama sampai ada yang mengkafirkan. Apalagi kalau tidak sholat sama sekali di bulan Ramadan. Naam. Ya. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus sholat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Sehingga Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin rahimahumullah, dan beberapa ulama kita seperti Syekh Mukbil, ya, ketika ditanya gimana hukumnya orang yang berpuasa tapi enggak sholat, maka mereka kurang lebihnya menjawab puasanya enggak akan diterima. Puasanya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat menurut beliau bertiga ini orang yang kafir. Ya. Dan orang yang kafir biar berpuasa, bersedekah, tidak akan diterima amal ibadah mereka. Subhanallah. Ya, sehingga ini terkait dengan masalah sholat, begitu pentingnya, tidak boleh untuk ditinggalkan. Asy-Syaikh rahimahullah di sini menyebutkan tentang wajibnya berjamaah. Ya, bukan cuma sekedar wajib sholat, tapi juga harus berjamaah. Lagi-lagi di masjid. Ya, beliau kemudian membawakan dalil tentang ketika khauf, ketika sedang jihad, kondisi genting, ketakutan akan datangnya ancaman musuh, Allah Azza wa Jalla mewajibkan sholat berjamaah. Bagaimana kalau seandainya ketika kondisi aman seperti sekarang? Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 102, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltakum taifatu minhum ma'aka waliakhudhu aslihatahum. Apabila engkau wahai Nabi bersama mereka di saat suasana genting, ada ancaman diserang musuh, namanya sholat khauf, maka engkau wahai Nabi hendaknya menjalankan sholat bersama sekelompok pertama dari para sahabatmu. Ya, kemudian apa? Wal takum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu asliyatahum. Kemudian hendaknya sekelompok yang satunya lagi itu bersiap-siap siaga memegang senjata, ya, untuk menjaga-jaga jangan sampai diserang. Ya, faidah sajadu, kalau mereka sudah menyelesaikan sholatnya, ya, falyakunu min waraikum, maka hendaknya orang yang sudah selesai sholat dua rakaat bersama Rasulullah SAW, kelompok pertama mundur. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu. Kemudian hendaknya kelompok yang pertama tadi yang berjaga-jaga maju, ya, bermakmum di depan Rasul, di belakang Rasulullah SAW. Ya, fal yusallu ma'ak, kemudian sholat bersama dirimu dua rakaat, ya. Sisanya Rasulullah SAW bersama kelompok yang kedua. Ya, waliyakhudhu hidrhum wa aslihatahum. Kemudian hendaknya kelompok yang pertama tadi yang sudah sholat bersama Rasulullah SAW berjaga-jaga di belakang, menunggu apa? Melindungi, berjaga-jaga, khawatir ada musuh yang menyerang terhadap kelompok yang sedang sholat tersebut. Ini diantara tata cara sholat khauf. Yang menjadi syahid, kata Syekh rahimahullah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan tetap sholat berjamaah di saat perang, saat kondisi genting. Ya, maka di saat kondisi yang tenang, aman seperti yang sekarang ini, lebih-lebih lagi wajib untuk sholat jamaah. Ya, beliau juga menyebutkan di sini ada seorang yang buta. Pernah mendatangi Rasulullah SAW, orang buta tadi mengatakan, wahai Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki orang yang bisa menuntun saya pergi ke masjid. Ya, akhirnya Rasulullah SAW memberikan keringanan, ya sudah, antum sholat di rumah aja. Ketika orang tadi hendak pulang, maka Rasulullah SAW memanggil, lalu bertanya, hal tasma'u nida lissalah, apakah engkau mendengar suara azan, panggilan sholat? Orang tadi mengatakan, na'am wahai Rasulullah, kami mendengar. Maka Rasulullah SAW menyatakan, wajib, kalau gitu penuhi. Karena antum mendengarkan azan, penuhi. Ya, Nabi SAW tidak memberikan rukhsah keringanan kepada orang buta ini untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ya, padahal beliau orang yang buta, Abdullah bin Maktum, orang yang tidak punya penuntun yang menuntun ke masjid, ya, dalam keadaan apa? Orang tadi dalam sebuah riwayat perjalanan menuju ke masjid ini cukup ada mengkhawatirkan ada binatang-binatang yang berbahaya, tapi ternyata Rasulullah SAW fa'ajib, penuhi panggilan sholat berjamaah. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah ini hukumnya wajib, ya, bagi orang-orang, bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur, sehingga buta atau tidak memiliki penuntun itu bukan uzur untuk sholat di rumah. Demikian juga barakallahu fikum, orang yang meninggalkan sholat berjamaah dia akan terluput pahala yang begitu besar, karena pahala sholat berjamaah itu kata Rasulullah SAW, ya, sholatul jamaati, ya, tafaddalu ala salatil fadhli bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu akan dilebihkan, dilipat gandakan pahalanya dibandingkan salat sendirian, ya, 27 derajat. Ya. Demikian juga salat yang berjamaah ini akan mendatangkan maslahat-maslahat dari segi, ya, kemasyarakatan. Akan terjadi kelembutan hati sesama jamaah, berjumpa, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Ya, nanti di sana akan menimbulkan persaudaraan yang semakin erat ketika ada dijalankan sholat berjamaah. Tayib. Demikian juga sebaliknya, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah maka dia akan menghadapkan dirinya dengan azab, ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatan meninggalkan sholat berjamaah itu merupakan ciri khasnya kaum munafikin. Meninggalkan sholat berjamaah itu merupakan apa? Ciri khas dari perbuatannya kaum munafikin. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, "Afdhalus shalawat 'alal munafikin sholatul 'isya wa sholatul fajr." Sholat yang paling berat bagi kaum munafikin itu adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, Walau ya'lamuna ma fihima la'atahuma walau habwan. Kalau mereka tahu pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah yang sangat besar, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun sambil merangkak kayak bayi. Ya. Jadi ini orang munafikin sangat berat sholat subuh, sholat isya. Kenapa? Karena mereka itu kalau sholat tujuannya cuma ingin dilihat. Ya. Kalau siang hari mereka enggak sholat, akan ketahuan dia munafik. Ya, tapi kalau malam sholat isya, sholat subuh kan gelap, nggak ada lampu di zaman Rasulullah SAW, sehingga nggak ketahuan juga kalau mau sholat. Kalau tidak sholat nggak ketahuan sholat isya, sholat subuh. Sehingga munafikin berat mau hadir di sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, laqad hamamtu an amura bi sholatin fatuqama. Sungguh saya ingin untuk dimerintahkan dijalankan sholat lalu diiqamatkan. Tsumma amura rajulan fa yusalli binnas. Kemudian saya ingin menyuruh seseorang menggantikan saya sebagai imam, mengimami manusia. Tsumma antaliqu ma'i birijalin ma'hum hizamun min hatabin. Kemudian saya ingin bertolak menuju orang-orang yang atau bersama orang-orang yang membawa ikatan-ikatan, ya, berikat-ikat kayu bakar. Ila qaumin la yashaduna shalah fa uharqu alaihim buyutahum minna. Untuk mengecek siapa di antara manusia yang tidak sholat berjamaah, saya akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Masya Allah, sampai Rasulullah SAW hampir membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, ya, dengan cara dicek untuk, ya, didatangi di rumah-rumah ketika sudah ditegakkan sholat berjamaah dan Rasulullah menunjuk orang lain menjadi imam. Kalau bukan ada wanita-wanita dan anak-anak, ya, yang tinggal di rumah-rumah mereka, niscaya Rasulullah SAW akan betul-betul membakar rumah-rumah mereka. Hal ini menunjukkan sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya, ini juga ditegaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sampai menyebutkan, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz 'ala ha'ula'is salawat. Barang siapa yang ingin untuk berjumpa menghadap Allah Azza wa Jalla nanti di hari akhir dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga sholat lima waktu. Haitsu yunada bihin, secara berjamaah ketika dikumandangkan azan, jalankan sholat lima waktu berjamaah. Kemudian beliau menyebutkan, fa innallaha syara'a linabiyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Karena Allah Azza wa Jalla telah menggariskan buat Nabi kalian sunnah petunjuk, dan sholat berjamaah ini termasuk sunnah-sunnah petunjuk beliau. Ya, beliau menyebutkan, sungguh dulu kami melihat kondisi kami para sahabat tidaklah tertinggal dari sholat berjamaah, tidaklah tidak ikut dari sholat berjamaah kecuali dia itu munafik yang sangat jelas munafiknya. Ya. Sampai-sampai beliau menyebutkan, dahulu ada orang yang dipapah, ya, dipapah oleh dua orang kanan kiri, dibawa masuk ke dalam saf sholat, ya, untuk bisa sholat berjamaah, karena orangnya pincang atau kakinya sakit dan seterusnya. Tapi ada sahabatnya dua orang yang memapahnya dan membawa ke masjid, ya, untuk menjalankan sholat berjamaah. Begitu besarnya semangat para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in di dalam menjalankan sholat berjamaah di masjid. Demikian juga masyaallah rahimani wa rahimakumullah, di antara orang-orang yang berpuasa kata beliau, itu juga ada orang yang, ya, perkaranya sangat melampaui batas. Sampai-sampai mereka ini lebih banyak tidurnya sampai meninggalkan, mengakhirkan sholat dari waktunya karena tidur. Ya. Dan ini termasuk kemungkaran yang sangat besar. Karena orang-orang yang meninggalkan sholat, menurut banyak para ulama, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat dari waktunya tanpa uzur syar'i, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dia tidur, bukan ketiduran. Sengaja tidur, sampai ada azan dia tinggalkan sholat berjamaah di masjid, bahkan sampai habis waktunya baru dia sholat. Maka ini tidak diterima. Sholat caranya yang seperti tadi. Kata beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal tapi tidak sesuai dengan perintah kami, ya, sholatnya sudah habis waktu baru dijalankan, maka amal sholatnya tadi ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Rawahu Muslim. Ya, maka sholat harus dijalankan, ya, tepat pada waktunya. Kemudian beliau juga menyebutkan di antara adab yang wajib bagi orang yang berpuasa, hendaknya orang yang berpuasa menjauhi seluruh perkara-perkara yang Allah haramkan dan juga Rasulnya haramkan. Baik ucapan, perbuatan, ya, maka kita semuanya wajib menjauhi perkara-perkara haram, termasuk dusta, ya, yaitu mengkhabarkan berita yang tidak sesuai kenyataan, ya. Dan termasuk sebesar-besar kedustaan adalah kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya, ya. Tatkala apa? Seorang insan menyatakan ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini boleh, tapi tanpa ilmu, ya, ini baik, ini tidak baik, ya, tapi tanpa ilmu, dia mengada-ada atas nama Allah Azza wa Jal. Ya, para yang ahlul bid'ah, orang-orang yang mendakwahkan kebid'ahan, mengajak kepada kebid'ahan, padahal itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini termasuk sebesar-besar kedustaan. Mengajak kepada satu ajaran yang Rasulullah SAW tidak ajarkan. Mengajak kepada satu tata cara ibadah atau keyakinan yang Rasulullah SAW tidak pernah lakukan. Ya, termasuk sebesar-besar kedustaan adalah ketika seorang berbuat bid'ah dan mendakwahkannya. Rasulullah SAW menyatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' ma'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka silahkan persiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga perkataan dusta secara umum, walaupun dalam bercanda, hukumnya haram. Ya, lebih-lebih di bulan Ramadan. Dan itu akan bisa mencacati puasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian beliau juga menasihatkan kepada kita di antara adab yang wajib dijauhi adalah perbuatan ghibah. Perbuatan menggunjing. Ya, kata beliau, "Dzikruka akhak bima tak bima yakrah." Ya, fi ghaibati. Engkau menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaramu ketika saudaramu tidak ada. Ya. Apakah engkau menyebutkan kejelekan dari segi rupanya? Ya, dari segi fisik disebutkan si pincang, si buta sebelah, ya, atau orang yang juling, ya, atau orang yang macam-macam disebutkan perkara yang aib yang ada pada saudaranya, ya, ini termasuk perbuatan ghibah. Dan ghibah ini subhanallah termasuk dosa yang sangat besar, sampai-sampai Rasul atau Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, ghibah ini dengan permisalan yang sangat buruk seperti makan daging saudaranya yang sudah mati. Ya, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka ketika kalian makan daging saudaranya yang sudah meninggal dunia? Bukankah kalian jijik? Ya, inilah perbuatan ghibah, menjelek-jelekan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak ada di hadapannya. Demikian juga saking besarnya dosa ghibah, Rasulullah SAW ketika diangkat ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, beliau melihat suatu kaum yang memiliki, kaum tersebut, kuku-kuku yang panjang dari tembaga, kemudian mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Ya, kaum tersebut mencakar dirinya sendiri dengan kuku-kuku yang terbuat dari tembaga yang tajam. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man ha'ula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, "Ha'ula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang suka makan daging manusia dan suka untuk menjelek-jelekkan kehormatan mereka. Yani para pelaku ghibah. Rawahu Abu Dawud. Menunjukkan perbuatan ghibah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang wajib dijauhi adalah perbuatan namimah, yaitu menukilkan berita dari seseorang disampaikan kepada orang lain dalam rangka untuk mengadu domba. Ya, dan ini termasuk perbuatan dosa besar. La yadkhulul jannata namam. Mutafaqun alaih, kata Rasulullah SAW, orang yang tukang adu domba tidak akan masuk surga. Ya, dalam riwayat yang lainnya, ketika Rasulullah SAW melintasi dua kuburan yang sedang diazab, Rasulullah SAW mendengarkan suara azab di dua buah kuburan tersebut, maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzaban, wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Tidaklah keduanya diazab karena perkara yang berat untuk mereka tinggalkan. Ya. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Adapun orang yang pertama, mereka tidak menjaga diri dari air kencingnya. Ammal akharu fakana yamshi binamimah. Adapun yang satunya, dia suka ngadu domba. Subhanallah, orang-orang yang suka mengadu domba ini di alam kuburnya sudah diazab, akan diancam azab oleh Allah Azza wa Jal. Terus bagaimana nanti dengan di alam ya, akhirat yang berikutnya lagi di alam ya, yaumul qiyamah. Masyaallah wa rahiman wa rahmakumullah, sehingga mengadu domba ini termasuk perbuatan dosa besar. Kalau seandainya dua orang diadu domba ini menjadi asbab seorang terancam azab yang pedih ya, termasuk juga perbuatan mengadu domba berikutnya adalah mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintahnya. Antara masyarakat sipil dengan aparatur negara, aparat keamanan. Ya, kita mendapati terkadang perkara yang memprihatinkan, para demonstran, orang-orang yang suka berdemo, memprovokasi masyarakat, kemudian terjadi pertumpahan darah antara rakyat dengan pemerintahnya diadu domba dalam jumlah yang sangat besar, ya, sehingga timbul kerusakan dan timbul berbagai macam barakallahu fikum, ya, pertumpahan darah, maka ini termasuk perbuatan mengadu domba. Sehingga para orator-orator demonstran yang ingin memprovokasi masyarakat untuk berhadapan dengan petugas keamanan, ini termasuk orang yang berdosa, ya, mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintahnya. Dan ini dosanya tentunya lebih berat lagi. Sehingga ya, demonstrasi dan seterusnya itu bukan merupakan bagian daripada ajaran Islam. Demikian juga permasalahan berikutnya yang wajib dijauhi adalah, kata Syekh Rahimahullah, perbuatan curang dalam bermuamalah, dalam berjual beli, ya, menyembunyikan cacat barang dagangan, atau berlaku curang, mengurangi takaran timbangan dan seterusnya. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, man ghasyana falaysa minna, orang yang menipu kami maka dia bukan golongan kami. Subhanallah. Ya, adab yang terakhir yang wajib dijauhi yang beliau sebutkan di sini, hendaknya orang yang berpuasa menjauhi berbagai macam alat-alat musik, ya, seperti ya, yang ma'ruf di tengah kita, bahwasanya itu semuanya lebih haram lagi ketika ditambahi dengan suara wanita-wanita, penyanyi-penyanyi wanita yang akan bisa membangkitkan syahwat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayashtari lahwal hadith. Di antara manusia ada yang membeli ya perkataan yang sia-sia. Liyudhilla an sabilillah bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Wa yattakhidha huzwa, dan dijadikan bahan untuk berolok-olok. Ulaika lahum adzabun muhin, buat mereka ada azab yang sangat menghinakan. Ayat yang mulai ini ditafsirkan oleh para ulama seperti Ibnu Mas'ud ya, dan yang lainnya, bahwasanya perkataan yang sia-sia di sini adalah alat-alat musik dan juga nyanyian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan yang lainnya. Ya, itu semuanya menunjukkan bahwasanya nyanyian, musik dan lagu itu semuanya merupakan perkara yang akan bisa melalaikan dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Akan bisa menjadikan seorang hamba terkena ya kesesatan. Liyudhilla an sabilillah, liyudhilla an-nasa an sabilillah, itu akan bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, Rasulullah SAW juga menyebutkan ya, bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamr wal ma'azif. Sesungguhnya kelak akan ada di kalangan umatku akan ada muncul kaum-kaum yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi di zaman Rasulullah SAW, perkara tadi, zina, sutra bagi laki-laki, khamr, alat-alat musik, itu diharamkan di zaman Rasulullah SAW. Tapi beliau mengkhabarkan, kelak di akhir zaman akan muncul kaum-kaum yang menghalalkannya. Dan ternyata sekarang terjadi seperti yang beliau khabarkan. Karena beliau seorang Nabi. Ya, tidaklah mengkhabarkan kecuali dari wahyu. Dan ternyata beliau ya telah benar. Sekarang kita melihat banyak kaum muslimin yang menghalalkan alat-alat musik. Padahal alat-alat musik dan nyanyian itu semuanya adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai penutup, beliau ya menasihatkan kepada kita ya pentingnya untuk menjaga itu semuanya, menjauhkan puasa kita dari perkara-perkara yang diharamkan. Man lam yada qawla zuhur wal amala bihi wal jahal falaysa lillahi haja min an yada at-ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dosa atau perbuatan kasar, maka Allah tidak butuh dengan perbuatan dia yang meninggalkan makan dan minum berpuasanya. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib wal maharim. Kalau engkau berpuasa, maka hendaknya berpuasa juga pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu dijaga dari perbuatan dusta dan perbuatan yang haram. Ya, wada'anka adzal jar, dan jauhi menyakiti tetangga. Wal yakun 'alaika wiqar sakinah, hendaknya engkau tetap tenang dan tetap menjaga adab-adab yang mulia. Wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa, dan jangan engkau menjadikan hari puasamu dengan hari berbukamu itu sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dan bisa memberikan taufik kepada kita untuk menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang bisa mencacati puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.